Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Isim marfu' yang pertama dinamakan fa'il. Fa'il itu intinya pelaku, itu saja nggih. Pelaku. Yang namanya fa'il pasti marfu'. Tanda rofaknya apa fa'il itu? Apa tanda rofaknya fa'il? Macam-macam. Ya kan, macam-macam. Tanda rofak fa'il itu macam-macam. Tapi kalau dihitung ada berapa akhirnya? Fa'il. Fa'il marfu' tanda rofaknya ada berapa? Tanda rofak ada berapa? 4. Tapi yang nun gak masuk. Berarti hanya ada 3. Dhammah, wawu, dan a, alif. Karena yang nun kan tanda rofak af'alul khamsah. Sementara af'alul khamsah tidak mungkin menjadi fa'il. Kemudian isim marfu' yang kedua oleh Ibnu Az-Zurrun disebut al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Tapi lebih populer disebut naibul fa'il. Apa arti naibul fa'il? Pengganti fa'il. Pengganti fa'il, yang menggantikan fa'il. Pada dasarnya yang menggantikan fa'il posisinya sebagai enggak, coba perhatikan pertanyaannya. Ya, pada dasarnya atau cerita awalnya sebelum menjadi naibul fa'il sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maf'ul bihi itu objek. Karena susunan aslinya kata kerja, pelaku, objek. Pelaku dihilangkan, objek maju menggantikan kedudukan subjek. Ada pekerjaan, kemudian pelaku, kemudian yang dikenai pekerjaan. Pelakunya dihilangkan. Sengaja dihilangkan dengan beberapa tujuan tentunya. Lalu objek yang dikenai pekerjaan didorong ke depan. Nah, setelah didorong ke depan, nama sudah berubah. Cerita awalnya dia bernama Maf'ul bi karena beberapa kondisi, kemudian diubah namanya menjadi Naibul fa'il. Maf'ul bih sebelumnya mansub, nasob. Tapi setelah didorong menggantikan fa'il, berubah menjadi apa? Rafa. Itu disebut naibul fa'il. Nah, untuk naibul fa'il, fi'ilnya berbeda. Untuk fi'il, fa'il. Untuk fi'il, fa'il. Fi'ilnya berbeda dengan fi'il naibul fa'il. Kan ada susunan fi'il, fa'il. Susunan yang kedua, fi'il naibul fa'il. Nah, fi'il pada fa'il berbeda dengan fi'il pada naibul fa'il. Harus berbeda. Nah, kalau untuk fa'il, dia bentuknya aktif. Memukul, membunuh, membuka, menutup, melebarkan, menyempitkan, membuang, mengambil. Itu yang untuk fa'il. Tapi yang untuk naibul fa'il, diambil, dibuka, ditolong, dibunuh, dilebarkan, disempitkan, di. Begitu ya. Kalau untuk fa'il, me. Secara umum demikian, oke? Okay? Ya. Kemudian kita lanjutkan. Qala rahimahullah. Wa huwa ala kismaini zahirin wa mudmarin. Wa huwa ala kismaini zahirin wa mudmarin. Halaman 37. Halaman 37 baris ketiga dari atas. Wa huwa ala kismaini zahirin wa mudmarin. Wa huwa apa artinya wa huwa? Dan dia. Apa ini dia? Naibul fa'il. Naibul fa'il itu masih ingat ya cara menerjemahkan? Kalau untuk bahasa Indonesia dan dia ada dua enggak wangun. Karena dia dalam bahasa Indonesia digunakan untuk makhluk hidup dalam arti manusia. Kalau untuk bahasa Arab, dhamir bisa untuk makhluk hidup, makhluk mati, dan seterusnya. Jadi kalau diterjemahkan dan dia ada dua jenis, nah ini waku. Tapi cara menerjemahkan yang baik bagaimana? Naibul fa'il ada dua jenis. Yang pertama, dhamir. Yang kedua, dhamir. Apa itu zahir? Lawan kata dari dhamir, gitu aja. Apa itu dhamir? Lawan kata dari zahir. Tapi apa arti dhamir dalam bahasa Indonesia? Katakan, kata ganti. Saya kira jelas ini, apa itu zahir, apa itu dhamir. Lihat catatan kaki nomor 2. Qala syarihu qad taqaddama ta'rifu kullin minhuma fi, apa itu lanjutannya, fi babil fa'il. Apa artinya qad? Sungguh. Taqaddama muqaddimah, sudah berlalu. Ta'rifu, pengertian. Kullin, masing-masing atau tiap-tiap. Minhuma, dari keduanya. Kedua apa ini? Zahir dan dhamir. Fi babil fa'il, pada bab fa'il. Sebagaimana fa'il ada dua jenis, zahir dan dhamir, naibul fa'il pun demikian. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Contoh untuk yang zahir apa saja? Qala rahimahullah, fadhahiru nahu qawlika dhuriba zaidun, wa yudhrabu zaidun, wa ukrima amrun, wa yukramu amrun. Fadhahiru, apa artinya? Fadhahiru, maka apa untuk yang zahir, nahwu, contoh, qawlika, ucapanmu, dhuriba zaidun, apa artinya dhuriba zaidun? Zaid telah dipukul. Dhuriba fi ilma, zi, mabni alal fathi. Bentuknya sudah berubah apa sesuai aslinya dhuriba? Sudah berubah. Aslinya, dhoroba. Aslinya fa'ala, dhoroba. Apa arti dhoroba? Telah memukul. Apa arti dhuriba? Telah dipukul. Kalau dhoroba memukul, dhuriba dipukul. Zaidun. Zaid. Zaid. Apa kedudukannya di sini sebagai apa? Naibul fa'il. Karena naibul fa'il marfu. Tanda rafa'nya. Karena isim mufrad. Dhuriba zaidun. Kita lihat catatan kaki nomor 3. Al-i'rabu. Dhuriba, apa itu? Fi'lun madhin mughayyarus sighah. Mughayyarus sighah, diberi harakat. Fi'il madhi mughayyarus sighah. Mughayyarus sighah. Ya-nya di tasydid. Mughayyarus sighah. Dhuriba adalah fi'il madhi yang bentuknya berubah. Mughayyar itu apa artinya berubah? Sighah ben. Lanjutkan, coba dibaca ulang dari Al-Irab. Dhuriba, 1, 2, 3. Dhuriba fi'lun ma'win mughayyarus sighah mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi wa zaidun naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammatu dhahiratu ala akhirihi. Jadi bacanya wa zaidun naibu fa'ilin mudhaf ilaih. Wa zaidun naibu fa'ilin. Coba kita bagi sisi barat dan sisi utara. Oh, barat dan utara. Barat dan timur. Mas Nur ikut timur. Mas Abdullah barat. Mas Lambio barat. Mas Suswanto timur. Pak Harjo, Mas Heri, kemudian Abdul Hasan barat. Iya, barat FC dengan timur FC. FC fotokopi. Memfrejikan mana kalau Pak Ambali. Sesuai bidangnya masing-masing. Ya. Coba diulangi yang i'rab tadi biar agak mulai lancar. Agak mulai lancar kan itu ya. Al-i'rabu dhuriba. 1, 2, 3. Yang barat dulu, yang barat. 1, 2, 3. Al-i'rabu dhuriba. Minal i'rabi. Wa zaidun. Thank you. Iya, itu tadi yang Barat FC, sekarang gantian Timur FC. Timur FC. Dari Al-Irabu ya, sama-sama, 1, 2, 3. Al-Irabu, Luria, Al-Mari, Muraya, Al-Sinatori, Al-Mini, Al-Fatri, Al-Mahallahu, Al-Irabi, Al-Yaitun, Al-Ibu, Al-Fatir, Al-Fatir, Lanjut, nomor 4. Wa yudhrabu Zaidun. Contoh di atas. Wa yudhrabu Zaidun. Kalau dhuriba fi'il madhi, yudhrabu fi'il mudhari. Rumusnya benar enggak? Yudhrabu, benar. Huruf pertama di dhamma sebelum terakhir di fathah, yudhrabu. Jadi yudhrabu Zaidun, Zaid sekarang sedang dipukul. Kalau diartikan sekarang. Kalau diartikan yang ke depan apa? Zaid akan dipukul. Kan itu Zaid mau dipukul loh. Zaid mau dipukul. Kan itu yudhrab Zaid. Yudhrab Zaid. Wa yudhrabu Zaidun. Lihat catatan kaki nomor 4. Al-i'rabu. Saya baca terlebih dahulu. Al-i'rabu yudhrabu fi'lun mudhari'un mughayyarus sighah. Marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Wa alamatu raf'ihi al-dhammatu dhahiratu wa amrun naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammatu dhahirah. Sama-sama dulu. Al-i'rabu. 1, 2, 3. Al-i'rabu yudhrabu fi'lun mudhari'un mughayyarus sighati marfu'un litajarrudihi 'anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi al-dhammatu dhahiratu wa amrun naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammatu dhahiratu. Yang Timur FC. 1, 2, 3. Ya, yang Barat FC. 1, 2, 3. Litajar rudihi anin nasibi wal wa alamatu wa amrun naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammatu dhahiratu. Bagus. Berikutnya, wa ukrima amrun. Ukrima itu dimuliakan. Siapa yang dimuliakan? Amr. Amr telah dimuliakan. Ukrima fi'il ma'wi. Ukrima fi'il ma'wi. Mughayyaru sighah mabni ala al-fathi. La mahalla lahu minal i'rab. Amrun kedudukannya sebagai apa di situ? Naib fa'il, naib fa'il. Wa yukramu amrun. Yukramu amrun. Kalau ukrima fi'il madhi, yukramu fi'il mudhari. Apa artinya yukramu amrun? Amr sedang dimuliakan. Atau amr akan dimuliakan. Lihat catatan kaki nomor 5 dan 6. Al-i'rab. I'rabuhu mithlu dhuriba zaidun. Harfan biharfin. I'rabnya apa? I'rabuhu, i'rabnya mithlu sama dengan dhuriba zaidun harfan bi harfin, huruf per huruf. Itu. Jadi sama, tidak ada bedanya dengan dhuriba zaidun. Yang nomor 6, al-i'rab, i'rabuhu mithlu yudhrabu amrun harfan bi harfin. Apa artinya? I'rabnya seperti yudhrabu amrun huruf per huruf. tiap kata sama dengan contoh yang sebelumnya. Nah itu tadi empat contoh diberikan oleh Ibnu Ajurum rahimahullah untuk naibul fa'il bentuk zahir. Sekarang yang zahir. Wal mudmaru itsna asyara. Apa artinya wal mudmaru itsna asyara? Dan zahir ada 12. Artinya zahir yang menjadi naibul fa'il ada 12. Nahwu kaulika. Seperti ucapanmu. Duribtu. Apa artinya duribtu? Saya telah dipukul. Karena di kan ya. Saya telah dipukul. Kalau duribna. Kami telah dipukul. Duribta. Kamu seorang laki-laki telah dipukul. Duribti. Kamu seorang perempuan telah dipukul. Duribtuma. Kalian berdua telah dipukul, baik laki-laki maupun perempuan. Duribtum, kalian laki-laki telah dipukul. Duribtunna, kalian perempuan telah dipukul. Duriba, dia telah dipukul. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Duribat, dia seorang perempuan telah dipukul. Duriba, mereka berdua telah dipukul. Duribu, mereka laki-laki telah dipukul. Duribna, mereka perempuan telah dipukul. Coba kita tasrif seperti cara kepek. Duriba, duriba, duribu. Satu, dua, tiga. Duriba, duriba, duribu. Duribat, duribata, duribna. Duribta, duributuma, duributum. Duribti, duributuma, duributunna. Duributu, duribna. Yang barat FC. Nusira, nusira, nusiru. Satu, dua, tiga. Yang timur FC. Kutila, kutila, kutilu. Kayaknya yang timur FC speakernya lebih bagus ya. Kayaknya loh ini ya. Lebih banyak tuh. Oh berarti ada ketidakadilan pagi ini. Oh iya. Oh iya. Bukan lebih cerdas. Yang barat lebih santun. Oh. Yang timur santun kan ini. Maksudnya ya nggih kan gitu ya. Asli Kulon Progo. Karena yang timur itu kan Bantul, Wetan Kali. Nomor 7, catatan kaki nomor 7. Dhamir sebagai naibul fa'il ada 12. Ai, apa artinya ai? Maksudnya, anna naibul fa'il, bahwa naibul fa'il al-mudmar, yang dhamir, itna asyara dhamiran. Ada 12 dhamir. Kalau dirinci, itnani lil mutakallim. Dua untuk mutakallim. Mutakallim itu kata ganti orang keberapa? Pertama. Wa khamsatun lil mukhatab. Lima untuk mukhatab. Mukhatab apa? Kata ganti orang ketiga. Oh, kedua. Dua. Wa khamsatun lil ghaib. Dan lima untuk ghaib. Ghaib kata ganti orang ketiga. Kama annal fa'ila al-mudmara kadzalika. Kama sebagaimana anna bahwasanya al-fa'ila fa'il al-mudmar dhamir kadzalika. Seperti itu juga. Artinya untuk fa'il ada 12 dhamir. Naibul fa'il pun 12 dhamir. Catatan kaki yang terakhir nomor 8. Yu'rabu, apa artinya yu'rabu? Bi'i'rab. Naibul fa'ilil mudmar, naibul fa'il yang dhamir. Jadi naibul fa'il yang bentuknya dhamir di i'rab fi pada hadhil amthilati. Contoh-contoh ini kama sebagaimana u'riba di i'rab al-fa'ilul mudhmar, fa'il yang dhamir, fil amthilatil mutaqaddimah, pada contoh-contoh yang telah kita lewati. Jadi, mengi'rab naibul fa'il dhamir sama caranya dengan mengi'rab fa'il dhamir. Jadi persis. Sementara yang apa namanya mengi'rab fa'il dhamir sudah dibahas halaman 35 sampai 36 lengkap. Jadi bahasnya persis. Illa hanya saja annaka, apa artinya annaka? Bahwasanya kamu takulu mengatakan fil fi'li pada fi'il fi'lun madhin, ada tambahannya. Apa itu tambahannya? Mughayyarus sighah mabniyun 'alal fathhi ila akhirih. Jadi yang membedakan cuma tambahan apa? Mughayyarus sighah. Wa takulu fil dhamir, dan kamu mengatakan untuk dhamir fi mahali raf'in sebagai naibu fa'il. Kalau pembahasan fa'il, fi mahali raf'in fa'il. Kalau di sini, fi mahali raf'in naibu fa'il, fala hajata ila tatwil. Fala, maka tidak hajata, ada hajatnya, tidak ada perlunya. Ila ke at-tatwil, memperpanjang pembahasan. Fala hajata ila tatwil. Was ngono wae kok diributke. Fala hajata ila tatwil. Ngono, Pak. Jadi, kalau sudah ribut-ribut apa, regane 300, 300. Fala hajata ila tatwil. Kan itu. Enggak perlu yang seperti ini diperpanjang. Ora penting, ha, kan itu. Wallahu alam bisawab. Jadi kalau dhuribtu. Dhuribtu, kalau kita i'rab apa? Dhurib fi'il madhi mughayyarus sighah mabniyun 'ala sukun, kan dhurib ba'nya sukun, mabni 'ala sukun, la mahalla lahu min al-i'rab, tu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi, tu kan ya, mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in sebagai dhurib tu kok naibul fa'il, sebagai naibu fa'il. Wallahu a'lam bishawab. Besok pagi akan saya berikan contoh latihan. Besok pagi akan saya berikan latihan untuk membedakan fa'il dan naibul fa'il insyaallah taala. Untuk membedakan fa'il dan naibul fa'il paling tidak diberi contoh 20 lah. Kan itu untuk bahan latihan besok pagi. Makanya besok pagi berangkat. Hari ini enggak berangkat? Enggak apa-apa. Yang penting besok pagi, karena sudah berangkat dari ini.